berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Semoga tiada arah melintang, macam-macam godaannya setan. Restu cintaku untukmu, oh pujaan. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Dirimu bagaikan layang-layang, ku lepas tali benang ku genggam. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Dirimu bagaikan layang-layang, ku lepas tali benang ku genggam. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan.